Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa qaulullah ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan min adh-dhalimin wa in yamsaskallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibuhu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Thumma qala asy-syarih rahimahullah ta'ala qala ibn athiyyah ma'nahu qila li wa la tad'u fa huwa ma'tufun ala aqim wa hadha al-amru wal mukhatabatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam idza kanat hakadha fa ahra ay yataharraza min dhalika ghayruhu wal khitabu kharaja makhrajul khususi wa huwa 'amun lil ummati. Qala Abu Ja'far ibn Jarir fi hadhihi al-ayati yaqulu ta'ala dhikruhu wa la tad'u ya Muhammad min duni ma'budika wa khaliqika shay'an la yanfa'uka fid dunya wa la fil akhirati wa la yadurruka fi dinin wa la yadurruka fi dinin wa la dunya ya'ni bidzalika al-alihata wal asnama yaqulu la ta'buduha rajian naf'uha aw khaif rajian naf'aha aw khaifan darraha fa innaha la tanfa'u wa la tadurru fa in fa'alta dhalika fa da'watuha min dunillahi fa innaka idzan min adh-dhalimin yaqulu min al-musyrikin billah qultu wa hadhihi al-ayatu laha nadha'iru ka qawlihi fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin wa qawluhu wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu fa fi hadhihi al-ayati bayanu anna kulla mad'uwin yakunu ilahan wal ilahiyyatu haqqun lillahi la yasluhu minha shay'un li ghayrihi wa li hadha qala la ilaha illahu kama qala ta'ala dhalika bi anna allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna allaha huwal 'aliyyul kabir wa hadha huwa at-tauhid alladhi ba'atha allahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahu ad-din wad-dinu kullu ma yudanu allahu bihi min al-ibadati al-batinati wal-zahirati fa fassarahu ibn Jarir fi tafsirihi bid-du'a'i wa huwa fardun min afradil ibadati. Mundur sedikit Pak Ahmad. Ala 'adati as-salafi fi tafsiri yufassiruna al-ayata bi ba'di afradi ma'naha faman sarafa minha shay'an li qabrin aw sanamin aw wathanin aw ghairi dhalik faqad ittakhadahu ma'budan wa ja'alahu sharikan lillahi fil ilahiyyati allati la yastahiquha illa huwa kama qala ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun fatabayyana bi hadhihi al-ayati wa nahwiha anna da'wata ghairillahi syirkun wa kufrun wa dhalalun. Naam, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Kita mundur sedikit sekaligus musmuja'ah wa qala al-musannif wa qawlillahi ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uk wa la yadurruk. Ya. Dan perkataan musannif rahimahullah ta'ala, dan janganlah engkau tad'u menyeru berdoa, doa ibadah, doa masalah ya, kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat sedikit pun pada engkau. Baik. Ya. Kata Syekh di sini qala Ibnu Athiyyah. Kata Ibnu Athiyyah rahimahullah taala ma'nahu qila li wa la tad'u fa huwa athfun ala aqim. Ya, maknanya dikatakan kepadaku ya. Wa la tad'u, jangan engkau menyeru, ini ataf kepada akim. Dan Ya, luruskanlah wajahmu itu. Hadapkanlah wajahmu hanya kepada Allah. Hadal amru wal mukhatabatu linabi. Ini perintah yang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat ini ditujukan pada Nabi. Secara khusus, ya. Secara khusus. Nah. Ya. Wa idza kanat wal khutab wa idza kanat hakada fa ahra ayataharraza min dzalika ghairu. Kalau memang demikian ayat ini ditujukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang lain, orang lain tentu lebih-lebih lagi. Dia harus lebih-lebih hati-hati lagi. Lebih layak lagi dia untuk memperhatikan ayat ini. Wal khitab kharaja makhrajal khusus wa huwa amun lil ummah. Ya. Nah, khitabnya ini walaupun tadi ditujukan pada Nabi, namun sudah keluar ini dari ketentuan khusus ini. Berarti ini untuk umat ini semua. Ini untuk umat semuanya ini. Nah, barakallahu fiik. Ya, tapi pada hakikatnya ditujukan untuk umat secara umum. Ya. Wa qala Abu Ja'far Ibn Jarir mengatakan terkait ayat ini, yaqulu ta'ala dzikruh wa la tad'u, maknanya ya Muhammad, min dunih, daripada selainnya, jangan engkau menyeru kepada selain Allah, hai ma'budika, dari selain sembahanmu, wa khaliqika, ya, dan penciptamu, syai'an, jangan engkau beribadah menyeru kepada mereka sedikit pun, la yanfa'u fid dunya, yang tidak bisa memberikan manfaat pada engkau di dunia, wala fil akhirah, maupun tidak bisa memberikan manfaat untuk engkau di akhirat. Ya. Wala yadurruka fid din wala dunya. Yang tidak bisa memberikan mudarat untukmu di dunia maupun dalam di agama dan dunia. Wa dzalika bi ya'ni bidzalikal ila aliha wal asnama. Yaitu jangan engkau memberikan ibadah kepada sembahan-sembahan selain Allah tadi dan patung-patung. Yaqul ya tala ta'bud rajian naf'aha. Jangan engkau beribadah dengan mengharapkan manfaatnya, au khaifan durraha, atau engkau khawatir akan mendapatkan bahayanya. Fa innaha la tanfa'u wa la tadurru. Karena berhala selain Allah tersebut tidak bisa memberi manfaat maupun memberikan mudarat. Fa in fa'alta dzalika fa da'wataha min dunillah fa innaka idzan minal khasiri minadz dzalimin. Jika engkau melakukan demikian, yaitu berdoa kepada selain Allah dalam doa ibadah maupun doa masalah, maka engkau termasuk orang yang zalim. Ya, Allah berfirman di sini minal musyrikin billah. Karena orang yang zalim di sini maknanya adalah orang yang syirik kepada Allah. Qultu, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ayat ini laha nadairu, memiliki banyak yang sepadanan. Semisal firman Allah, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu. Ya, fa fil hadhil ayati, maka dalam ayat-ayat ini semua bayanu anna kullama du'uwin, itu terdapat penjelasan bahwasanya semua yang diibadahi, yang dijadikan tempat berdoa, yakunu ilahan, maka dia menjadi otomatis menjadi ilah, Tuhan. Wal ilahiyatu haqqun lillah, yang namanya ilahiyah adalah hak bagi Allah. La yasluh min hasyai'un digairi, gak layak sedikit pun diberikan kepada selain Allah. Walihada qal, oleh karena itu Allah berfirman, la ilaha illahu. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya. Kama qala ta'ala, dzalika bi anna Allahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang demikian karena Allah yang hak diibadahi dan selain Allah yang disembah itu batil. Wa anna Allahu wal aliyyul hakibir. Dan bahwasanya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Hakada hadha huwa tauhid alladzi ba'atsallahu bihi rusulah. Inilah tauhid yang dengannya Allah mengutus para rasulnya, wa anzala bihi kutubah, yang dengannya Allah menurunkan kitab-kitabnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka memurnikan agama mereka hanya kepada Allah. Ad-din kullu ma yudanullahu bihi minal ibadati adz-dzahirah wal batinah. Ya. Maka lafaz din adalah setiap ibadah-ibadah yang dimaksudkan ditujukan untuk beribadah kepada Allah, baik yang bersifat zahir maupun batin. Ya, Wa fasara Ibnu Jarir mentafsirkan di ayat ini bidu'a. Fala tad'u, yaitu jangan doa. Ya, doa ibadah maupun doa masalah. Wa fardun min afradil ibadah. Ya, yang dia merupakan salah satu elemen ibadah, wa ala adati salaf, dan kebiasaan salaf dahulu fit tafsir, dalam mentafsirkan ayat, yufassiruna al ayata bi ba'di afradi ma'naha. Mereka mentafsirkan ayat dengan salah satu sebagian maknanya saja, itu sudah cukup. Faman sarafa minha syai'an li qabrin, maka barang siapa yang memalingkan ibadah itu sedikit saja kepada kuburan atau sanam, patung atau wasan, berhala atau ghairi dzalik atau yang lainnya, faqad ittakhadahu ma'budan, maka berarti ia telah menjadikan kuburan, patung atau tadi itu sebagai ma'bud yang diibadahi. Wa ja'alahu syarikan fil lillah fil ilahiyah allati la yastahiquha illallah illahu, dan dia berarti telah menjadikan ada sekutu bagi Allah dalam masalah uluhiyah yang harusnya itu tidak ada yang berhak kecuali hanya Allah. Kama qala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang menyeru, ya, berdoa kepada ilah yang lain di samping Allah yang tidak ada burhan bagi dia, maka hisabnya di sisi Rabbnya, dan orang kafir itu tidak akan beruntung. Ya. Wa tabayyana bi hadzal ayati wa nahwiha, maka jelas dengan ayat ini dan yang serupa dengannya, anna da'wata ghairillahi syirkun wa kufrun wa dhalalun, bahwasanya berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, kekufuran dan kesesatan. Nah, fadhal. Bismillah. Wa yamsaskallah. Qala syarih rahimahullah wa qawluhu wa yamsaskallahu bi dhurrin fala kashifa lahu illahu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه فيلزم من ذلك أن يكون هو الدعوة وحده المعبود وحده فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع wala yamliku dzalika wala syai'an minhu ghairuhu wa huwa al mustahiqu lil ibadati wahdahu tuna man la yanfa'u wala yadhurru wa qawluhu ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrin aw aradani Birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha wama yumsikum fala mursilalahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim fahadha ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونسب الأدلة على ذلك ونسب الأدلة على ذلك الأدلة على ذلك فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيضا ما أخبر به الله فاتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Tadi syirkinya mudok, Pak. Ya? Syirkinya mudok. Yang mana? Fauqa syirki. Oh, fauqa syirki, ya. Bukan syirkin, karena dia. Oh iya. Wahada fauqa syirki huwa kufaril arabi Al-qailina ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Haulai syufa'auna inda Allah. Fa'inna ulaika yad'unahum liyasfa'u lahum. Wa yuqarribuhum ila Allahi. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim labbaika la syarika lak illa syarikan huwa laka. Tamlikuhu wa malaka. Wa amma haulail musyrikuna fa'taqadu fi ahli al-quburi wa fil masyahidi ma huwa a'zamu min dhalika. Faja'alu lahum nasiban min at-tasarrufi wa at-tadbiri wa ja'aluhum mu'adan lahum wa muladan fil rahbati war rahbati subhanallahi amma yusyrikun. Rahbat oh hidup ya. Wa muladan fil rahbati war rahbati subhanallahi amma yusyrikun. Wa qauluhu wa huwal ghafurur rahim ay liman taba ilaihi. Naam. Baik. Wa qauluhu wa yamsasqa Allahu bidurrin falakashifalah. Dan firman Allah, dan jika Allah menimpakan pada engkau suatu bahaya, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bahaya tersebut kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin falaradda li fadlih. Nah, jika Allah menghendaki kebaikan pada engkau, tidak ada yang dapat menolak akan karunia-Nya tersebut. Kata Syekh, fa innal mutafarrid, fa innahu al mutafarrid. Maka Allah lah yang Maha Esa, bil mulk wal qahr, akan kekuasaan, keperkasaan, wal ata' wal mana', pemberian, menahan, tidak memberi, wadur wan nafa', memberikan manfaat. Allah lah yang memiliki manfaat, mudarat, duna kulli ma siwa, bukan pada selain, semua selain Allah. Fa yalzamu min dalik, maka konsekuensinya dari hal ini, kalau Allah semua yang memiliki tadi, ayakuna huwal mad'u. Ini bagusnya mad'uwa ya, huwanya domir fasal. Ayakuna huwa al-mad'uwa khobar yakun ya. Maka Allah lah yang menjadi tempat untuk berdoa, menjadi ilah wahdah semata, al-ma'bud, al-ma'budah. Dia lah yang menjadi diibadahi wahdah. Fa innal ibadata la tasruhu illa limalikin. Karena yang namanya ibadah tidak layak diberikan kecuali kepada yang menguasai, an-naf'i limalikin naf'i wad-dur ya, yang memiliki manfaat mudarat. Ya. Wala yamliku dzalika syai'an minhu ghairuhu ta'ala. Enggak ada yang memiliki selain Allah sedikit pun dari manfaat atau mudarat, enggak ada. Fahuwal mustahiqqu lil ibadah wahdah. Maka Allah lah yang berhak untuk diibadahi semata. Duna man la yanfa'u wa la yadur. Bukan kepada yang tidak memiliki manfaat ataupun memiliki mudarat. Ya. Wa qawluhu ta'ala qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, terangkan kepadaku apa yang kalian seru selain Allah tadi. Ya. In aradaniyallahu bidurrin, jika Allah berkehendak untuk memberikan mudarat kepadaku, hal hunna kashifatu durrih, apakah mereka berhala-berhalamu itu bisa menghilangkan, ya, mencegah mudarat yang akan Allah berikan padaku? Au aradani birahmatin, hal hunna mumsikatu rahmatih, atau jika Allah hendak memberikan rahmat padaku, apakah berhala kalian mampu menahan rahmat Allah? Qul, katakanlah, hasbi Allah, cukuplah Allah saja bagiku. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal. Ya. Ma yaftahullahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik. Ya. Taib. Fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Ya, dan seterusnya ini. Ya. Kemudian, ya, apa-apa yang Allah anugerahkan pada manusia berupa rahmat, maka tidak ada yang dapat seorang pun yang menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Ialah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Fahada ma akhbarahu bihi ta'ala fi kitabih. Ya, maka inilah yang Allah kabarkan dalam kitabnya. Min tafarrudihi bil ilahiyati, akan keesaannya dalam ilahiyah, ketuhanan, warububiyah, rububiyah, wa nasabal adillata ala dzalika, dan Allah menegakkan hujjah, dalil-dalil akan hal tersebut. Fa taqada ubadul quburi wal masyahidi naqida ma akhbar Allah bihi ta'ala fi kitabih. Namun para penyembah kuburan dan para penyembah masyahid, monumen-monumen keramat, mereka malah meyakini kebalikan dari apa yang Allah Ta'ala telah kabarkan itu. Wattakhaduhum syuraka'a lillahi fi istijlabil manafi' wa daf'il makarih. Ya. Baik. Mereka membuat sekutu-sekutu bagi Allah dalam mendapatkan manfaat dan menolak hal-hal yang dibenci. Ya, bisu'alihim wal iltija'i ilaihim birraghbati warrahbati watadarru'i, yaitu dengan meminta berlindung kepada mereka dengan rasa harap dan takut, merendahkan diri, wa ghairi dzalik, dan yang lainnya min anwa'il ibadat, dari berbagai jenis ibadah, allati la yastahiquha illallah, yang tidak ada yang berhak, tidak pantas diberikan kecuali pada Allah. Wattakhaduhum syuraka'a lillah fi rububiyyatihi wa ilahiyyatihi, dan para penyembah kuburan ini menjadikan roh-roh kuburan keramat tadi ya sebagai sekutu bagi Allah dalam rububiyah dan ilahiyah. Ini sahih. Wa hadza fawqa syirki kufaril arab. Ya. Dan ini melebihi kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Arab. Orang kafir Arab mengatakan mana budum ilal yuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, kami tidak beribadah pada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Haulai syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Sedangkan musyrikin zaman sekarang betul-betul meyakini Nyi Roro Kidul yang mereka ibadahi memiliki kewenangan rububiyah di sekitar alam ini. Ya, Dewi Sri yang mereka berikan sesaji, mereka meyakini Dewi Sri memiliki rububiyah dengan mampu mendatangkan rezeki. La haula wala quwata illa billah. Fa inna ulaika yad'unahum liyashfa'u lahum wa yuqarribuhum ila Allah. Nah, musyrikin Arab menyembah mereka, menyembah orang-orang saleh yang telah mati ini supaya orang saleh ini memberikan syafaat pada mereka atau mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa kanu yaquluna fi talbiyatihim. Ya, dan mereka mengucapkan dalam talbiyah mereka, musyrikin Arab ketika mereka haji umrah, ya. Mereka mengucapkan labbaik, ya labbaik la syarika lak illa syarikan wa huwa lak tamlikuhu wa ma malaka. Ini ya, labbaik, kami menyambut seruanmu, panggilanmu ya Allah, la syarika lak, yang tiada sekutu bagimu. Nah, ini tambahan musyrikin Quraisy nih, illa syarikan huwa lak, ya kecuali sekutu yang menjadi milikmu. Tamlikuhu, yang kau kuasai, wa ma malaka, ya, sedangkan dia tidak berkuasa, tidak memiliki. Jadi Quraisy juga tahu bahwasanya roh-roh yang apa sembahan roh-roh orang soleh yang mereka berikan ibadah enggak memiliki. Ya, tapi kalau talbiyah kaum muslimin kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Ya, udah itu aja. Kalau ini enggak, ila syarikan huwa lak. Ya. Tamlikuhu wa ma malaka, engkau menguasainya roh itu sedangkan dia tidak berkuasa. Dia yakin. Ya. Kenapa kalian sembah pada dia? Ya kan dia di apa agar dia mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Gitu. Mendingan daripada musyrik sekarang. Nah, iya. Wa ma haulail musyrikun, adapun kaum musyrikun yang saat ini, fa taqadu, ya, kaum musyrikin saat ini ya. Fa taqadu bi ahli kubur wa fil masyahid ma huwa a'zamu min dzalik. Ya, nih musyrikun ini saat ini meyakini roh-roh di kuburan, di monumen, keramat itu lebih dari itu. Hah? Pada saat ini yang dimaksudkan ini pada saat zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau zaman Syekh Abdurrahman bin Hasan. 200. Jadi zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba yang mengatakan musyrikin zaman sekarang kesyirikannya lebih parah daripada musyrikin zaman Quraisy. Nah, kalau zaman sekarang yang saat ini nih, tahun 2000 berapa nih? Ah itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ya. Ya dan billah. Ya. Faja'alu lahum nasiban min at-tasarrufi wa at-tadbir. Mereka menjadikan bagi sembahan-sembahan mereka tersebut punya tasarruf, punya kewenangan di alam, punya tadbir, pengaturan di alam semesta ini. Ya, waja'aluhum mu'adan lahum. Ya, dan mereka jadikan tadi berhala-berhala mereka tadi sebagai tempat tempat berlindung untuk mereka. Wa madza wa maladan fi raqabati wa rahabat. Ya. Dan juga tempat berlindung dari segala harap dan kecemasan. Ya, subhanallah. Amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa huwal ghafurur rahim ai liman taaba ilaih. Namun Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang bagi yang bertobat padanya. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa quluhu fabtaghu indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkurulah. Ilaihi turja'un. Syarhun ya'muru ibadahu ya'muru ibadahu bibtighair rizqi indahu wahdah duna masywahun mimma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa taqdimu dzarfi yufidul ikhtisasa. Ini dulu ya. Wabtaghu indallah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dibawakan ayatnya. Maka berharaplah, minta rezekilah itu kepada Allah. Wa'buduhu, dan beribadalah padanya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk mencari rezeki indahu, darinya saja. Ya, duna masiwah, bukan pada selainnya, yang tidak memiliki rezeki untuk diberikan pada mereka sedikit pun dari langit dari bumi. Maka didahulukannya dzaraf di sini indallah, fabtagu indallahi rizqa. Normalnya gimana? Fabtagu itu ibtagu kan fi'il amr. Ar-rizqa maf'ulun bih. Nanti jarma apa dzaraf indallah itu muta'alliq dengan ya, dengan apa? Hah? Dengan fabtagu ya. Namun di takdim taib, ditakdim di sini dzaraf yufidu al-ikhtisas. Ini memberikan faedah ikhtisas. Jadi khusus hanya Allah saja di tempat kalian meminta mencari rezeki di situ. Dari sisi Allah saja rezeki itu milik Allah, bukan milik yang lain, bukan milik si Dewi Sri, hanya milik Allah. Terus lanjut. Wa quluhu wa'budu min atfil ami alal khosi. Ya, wa'budu min atfil am alal khos. Nah, kan tadi meminta rezeki kepada Allah dalam bentuk doa misalkan, itu adalah ibadah. Kemudian Allah katakan wa'buduhu, maka beribadah padanya. Nah, ini ibadah yang lebih umum lagi. Maka ini namanya atf am alal khos. Terus fa inna bidghaa rizqi 'indahu minal ibadati allati amara biha. Nah, karena kenapa? Karena ibtigha meminta rezeki kepada Allah merupakan ibadah yang Allah perintahkan. Terus lanjut. Qalan Amad bin Imad, Imad. Imad bin Katsirin fabtaghu ay fatalabu indallahi rizqa. Ay la 'inda ghairihi li'annahu al-maliku lahu wa ghairuhu la yamliku shay'an min dhalika wa'budu. Ay akhlisu. Iya. Filamar. Akhlisu lahul ibadata. Akhsilu. Akhlisu ya. Akhlisu lahu al-ibadata wahdahu la syarika lahu washkuru lahu. Ai ala ma an'ama 'alaikum ilahi turja'un. Ai yaumal yaumul qiyamati fayujari kulla yaumal qiyamati ay yaumal qiyamati fayujari fayujazi fayujazi kulla amalin amirin bi ilmihi bi amalihi bi amalihi. Naam, kata Ibnu Katsir rahimahullah taala fabtagu ya fabtagu ay fatlubu mintalah rezeki tersebut indallah. Ya, indallahi rizqa aila inda ghairi, bukan kepada selainnya. Karena dialah yang al-malik lahu, yang memiliki rezeki. Wa ghairul yamliku syai'an min dzalik, sedangkan selain Allah enggak memiliki sedikit pun dari rezeki. Wa buduhai akhlisu lahul ibadata wahdahu la syarikalah, murnikanlah ibadah itu hanya padanya yang tiada sekutu baginya. Washkurulah, bersyukurlah atasnya, atas alama an'ama alaikum, atas segala apa-apa yang Allah berikan nikmat pada kalian. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian kembali. Ay fayujazi kulla amilin bi'amali, maka Allah akan membalas balasan bagi setiap orang yang beramal atas amal dia. Terus lanjut, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa quluhu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajib lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da aw kanu bi'ibadatihim kafirin sarhun fanafa subhanahu ayyakuna ahadun adalla mimman yad'u ghayrahu wa akhbara annahu la yastajibu lahu ma talaba minhu ila yaumil qiyamah wal ayatu ta'ummu kulla may yud'a min dunillahi kama qala ta'ala qulid alladheena za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kashfad durri 'ankum wa la tahwila wa fi hadhihi al ayati akhbara annahu la yastajibu wa annahu ghafilun 'an da'ihi wa idza khusira an-nasu kanu lahum ma'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin fatanawalatil ayatu kulla da'in wa kulla mad'uin min dunillahi qala abu ja'farin ibni jaririn fi qawlihi wa idza khusira an-nasu kanu lahum a'da'a yaqulu ta'ala dhikruhu wa idza jumi'a an-nasu liyaumil qiyamati fi mawqifil hisabi kanat hadhihi al-ayatu allati yad'unaha fid dunya lahum a'da'a li'annahum yatabarra'una minhum wa kanu bi'ibadatihim kafirin yaqulu ta'ala dhikruhu wa kanat alihatuhum allati ya'budunahu fid dunya li'ibadatihim jahidin li'annahum yaquluna yawmal qiyamati ma amarnahum bi'ibadatina wala sa'arna bi'ibadatihim iyana tabarra'na ilaika minhum ya rabbana kama qala ta'ala yawma yahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu a antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabila qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya'a cukup. Ayat lanjutan yang enggak perlu itu. Itu aja poinnya. Ya. Kemudian qala musannif wa qawlu wa man adallu mimman yad'u min dunillah, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang meminta berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Ya, yang tiada dapat memperkenankan permohonan mereka sampai hari kiamat. Mereka enggak bisa mengabulkan. Ya, wahuman du'aihim ghafirun. Dan mereka sendiri yang disembah itu lalai dari apa-apa yang diminta kepada mereka. Wa idza husyirun nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirun. Kafirin. Dan apabila manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat, maka sembahan-sembahan mereka itu jadi musuh untuk mereka dan mengingkari kekufuran mereka. Mengingkari kekufuran penyembahnya. Ya, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, fanafa subhana, maka Allah Subhanahu wa taala menafikan ya ayyakuna ahadun adalla mimman yad'u ghairah, bahwa tidak ada seorang pun yang lebih sesat daripada orang yang berdoa pada selain Allah. Ini dari dalam setiap kasus ada contoh-contoh yang orang yang paling sesat, orang yang paling jahat, orang yang paling zalim. Ya, dalam setiap kasus ya. Kalau dalam bab taklim belajar, ada orang yang paling zalim itu yang gak mau ngaji. Ya, waman azlamu, yang gak mau ngaji, yang gak mau belajar, yang udah dikasih tahu tambeng. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbihi tsumma a'rada anha. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan, dia malah berpaling? Nah, ini. Nah, kalau yang lebih sesat, siapa yang paling sesat? Nah, ini Allah nafikan enggak ada yang lebih sesat daripada ini. Ya. Siapa? Allah nafikan. Ayakuna ahadun adalla mimman yad'u ghairah. Ada orang yang lebih sesat daripada orang yang menyembah berdoa pada saya. Enggak ada yang lebih sesat daripada ini. Baik. La yastajibu lahu. Ya. Ma talaba minhu ila yaumil qiyamah. Yang enggak bisa ngabulin segala apa yang diminta kepadanya sampai hari kiamat. Wal ayata ummu kullama yud'a min dunillah. Ayat ini umum mencakup semua segala yang diibadahi diberikan tempat doa pada selain Allah. Sebagaimana Allah berfirman, qul ud'u alladziina za'amtum min duunih fala yamliku ka fala yamlikuuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Ya. Panggillah mereka yang kamu anggap selain Allah itu, sembahan selain Allah itu. Maka mereka enggak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari dirimu, tidak pula mampu mentahwil mengalihkannya. Wa fi hadhil ayati akhbara annahu la yastajibu. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa ya, ia tidak akan mengabulkan ya, la yastajibu, yaitu sembahannya tidak mampu mengabulkan doa orang yang meminta padanya, wa annahu ghafilun an da'ihi, dan sembahannya itu pun lalai dari doa orang yang berdoa padanya. Ya, datang ke kuburan keramat, ke kuburan keramat itu lalai. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daa wa kanu bi ibadatihim kafirun. Apabila manusia itu dikumpulkan pada hari kiamat bersama sembahan mereka, sembahannya akan menjadi musuh buat mereka dan akan mengingkari ya, peribadatan mereka. Fatanawalatil ayatu kulladain. Maka ayat ini mencakup semua orang yang berdoa kepada selain Allah, wa kullam ad'uwin, dan semua yang diibadahi selain Allah min dunillah. Kata Abu Ja'far Ibn Jarir dalam firman Allah, wa husyiran nas, wa idha husyiran nas, apabila manusia dikumpulkan semua ya, maka kanu lahum a'da'a, maka berhala-berhalanya akan menjadi musuh buat mereka. Ya Allah Ta'ala zikru mengatakan, wa idza jumi'an nasu, apabila manusia dikumpulkan, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, fi mauqifil hisab, pada hari hisab, ya kanat hadhil ayatu allati yad'unaha fid dunya lahum a'da'an. Kanat hadhil alihatu, maka sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah ini di dunia, di hari kiamat akan menjadi musuh buat mereka. Li'annahum yatabarra'una minhum, karena berhala-berhala ini akan melepas diri dari mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan sembahan-sembahan mereka akan mengingkari peribadatan yang diberikan pada mereka. Yaqulu ta'ala dzikru wa kanat alihatuhum allati yabudunaha fid dunya li ibadatihim jahidin, kafirin jahidin. Bahwa sembahan-sembahan yang mereka sembah di dunia itu dengan memberikan ibadah kepada sembahan-sembahan ini, di akhirat mereka akan jahidin, menentang, melawan para penyembahnya. Nanti ngiroroki dulu itu di hari kiamat mengingkari para musyrikun. Nah. Ya. Li'annahum yaquluna yaumal qiyamah ma amarnahum bi ibadatina, karena akan ngeles nanti para sembahan ini di hari kiamat. Kami enggak pernah merintahkan mereka untuk beribadah pada kami. Wala sya'arna bi ibadatihim iyana, katanya. Itu ngeles semua itu. Ha? Ya. Taib. Tabarra'na ilaika minhum ya rabbana, katanya. Nah, itu akan kelas semua itu. La haula wala quwata illa billah. Kami juga tidak pernah merasa bahwa mereka menyembah kami. Bi ibadatihim iyana. Kami enggak pernah merasa persembahan mereka yang mereka berikan pada kami. Tabarrokna ilaika minhum ya Rabbana. Kami berlepas diri pada Engkau dari mereka, wahai Rabb kami. Ini kata Nyi Roro Kidul, kata Dewi Sri. Kama qala ta'ala yauma yahsyuruhum wa ma ya'budunaha wa ma ya'buduna min dunillah. Pada hari ketika kami kumpulkan mereka musyrikin dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah, fa yaqulu antum adlaltum ibadi haula'i am hum dhallus sabil. Ya. Maka Allah bertanya kepada sembahan-sembahan ini, ya, apakah kalian menyesatkan hamba-hambaku ini atau mereka sendiri yang sesat dari jalan yang lurus? Qalu, kata sembahan-sembahan ini, subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunik min awliya. Ya, kata mereka, maha suci Engkau ya Allah. Ya, tidak patut bagi kami mengambil selain Engkau untuk jadi pelindung, jadi wali. Ya. Tidak patut bagi kami. Ya. Walakin matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu dzikra wa kanu qauman bura. Itu kan. Namun mereka, ya, apa namanya? Engkau telah memberikan kepada mereka dan nenek moyang mereka segala kenikmatan hidup, tapi mereka lupa mengingat Engkau dan mereka adalah kaum yang buruk, yang binasa. Ya. Qala Ibnu Jarir, sudah dibaca belum? Belum. Nah, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala. Qala Ibnu Jarir, wa yauma yashuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi minal malaikati wal insi wal jinni wa saqa bi sanadihi an mujahidin. Qala Isa wa Uzairun wal malaikatu thumma qala yaqulu ta'ala dhikruhu qalat al malaikatu alladhina kana haula'i al musyrikuna ya'budunahum min dunillahi wa Isa tanjihan laka ya rabbana wa tabarra'atan mimma adhafa ilaika haula'i al musyrikuna ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya nuwalihim anta waliyuna min dunihim intaha. Baik, ini dulu. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, ya, yauma yahsyuruhum wa yauma ya'buduna min dunillah, pada hari ketika kami kumpulkan mereka dan apa-apa yang mereka sembah selain Allah, yang mereka sembah itu minal malaikah wal insi wal jin, manusia apakah Nabi Isa atau jin. Ya, wasaqa bi sanadihi, dan Ibnu Jarir membawakan sanadnya ini an mujahidin, dari sampai pada jadi mujahid. Qala Isa wa Uzair wal malaika, ini orang-orang soleh semua yang disembah, yang mereka berpas diri. Summa qala yaqulu ta'ala dzikruh, kemudian Allah berfirman, qalatil malaikatu alladziina kaana haula'il musyrikuun ya'budunaha ya'budunahum min dunillah. Ya, malaikat, ya, malaikat yang musyrikun menyembahnya pada hari, yaitu menyembah penyembahan selain Allah, wa Isa, dan Isa juga, tanzihan laka ya Rabbana, ya, maha suci Engkau wahai Rabb kami, wa tabri'atan mimma adhafa ilaika haula'il musyrikun. Ya, ya, juga apa namanya, dan kami berlepas diri dari apa yang dinisbatkan oleh kaum musyrikun kepada Engkau ya wahai Rabb kami. Ya, wama kana yanbaghi lana an natakhidha min dunika min awliya nuwalihim, maksudnya enggak patut bagi kami mengambil selain Engkau untuk jadi pelindung mereka. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Maksudnya nuwalihim, yang kami memberikan perlindungan perwali kepada mereka. Anta waliyuna min dunihim, engkaulah wali kami, pelindung kami, bukan mereka. Intah, selesai. Qultu, nah, terus. Qultu, wa aksaru ma yustamalu du'a'u fil kitabi wa sunati wa lisanis sohabati wa min waman ba'dahum minal ulama'i fi su'ali wa talabi kama qala al ulama'u minal ahli lugati min ahli lugati wa ghairihim as-salatu lugatan الدعاء وقد قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من miru. In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u ma mastajabu lakum. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkihim wala bi syirkikum wala yunabbi'uka mislu khabir. Wa qala kul man yunajjikum min dulumatil barri wal bahri tad'unahu tadurru'an wa khuf tadurru'an wa khubyatan. Wa qala idza massal insana adurru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Wa qala wa idza massahu asy-syarru fa dzu du'ain aridin. La yas'amul insanu min du'ail khairi wa in massahu asy-syarru fayausun qanut. Wa in tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Wa fi hadisi Anasin marfu'an ad-du'a'u mukhul ibadati. Wa fil hadisi sahihi Udu'ullaha wa antum mukinuna bil ijabati. Wa fil akhiri Wa fil akhara Man lam yas'alillaha Yaqdab alaihi. Wa hadisun laisa syai'un akrama ala Allahi minat du'ai. Rawahu Ahmadu wa Tirmidhi wa binnu majahun wa binnu hibbana wal hakimu wa sahahahu. Naam. Ya. Qultu wa ma aktsaru ma yusta'malu ad-du'a fil kitab wa sunnah wa lughah wa lisan as-sahabah wa man ba'dahum minal ulama bi su'ali wa talab. Ya. Yang paling banyak pemakaiannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah dan bahasa Arab dan ucapan para sahabat dan ulama setelah mereka, ya, makna doa di sini adalah as-su'al, meminta, visual wa tolab. Ini yang doa ada dua, ya, doa ibadah, doa masalah. Nah, kebanyakan kalau doa yang disebutkan berarti doa ibadah, meminta, ya, doa masalah. Kalau doa ibadah, semua aktivitas kita sekarang ini doa, karena kita mengharapkan pahala, meminta pahala. Nah, kama qala ulama, sebagaimana dikatakan ulama dari ahli lughah dan selainnya, as-salah lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa adalah doa. Walladzina tad'una min dunih la yamlakuna min kitmir. Ya. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Ya. Dan orang-orang yang kamu sembah selain Allah tersebut enggak memiliki apa-apa walaupun setipis kulit ari kurma. Ya. Baik. Jika kalian menyuruh pada mereka, mereka enggak mampu mendengar itu. Ya. Dan tidak ada yang mengabarkan pada engkau, mislu khabir. Ya. Li intaduhum la yasma'u du'aku. Kalau mereka dengar, mereka enggak mampu kabulkan doa kalian. Mereka enggak mampu mendengar. Wa in walau sami'u, walaupun mereka mendengar, mastajabu lakum. Mereka enggak mampu mengabulkan doa kalian. Walaumal kiamat yakfuruna bisyirkikum. Hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Fala yunabbi'uka mislu khabir. Enggak ada yang bisa ngabarin pada engkau semisal Allah yang Maha mengetahui. Ya. Wa qala wa may yunajjikum. Katakanlah pada mereka, siapa yang menyelamatkan kalian min dzulumatil barri wal bahr? Ya. Siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan bencana di daratan dan di lautan? Ya. Tad'unahu tadarruan wa khufyatan. Ya. Yang kamu berdoa kepadanya dengan berserah diri dan suara yang lembut. Wa idza massal insana dur da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima. Ya. Apabila manusia ditimpa bahaya, ia berdoa pada Allah dalam keadaan berbaring, duduk, berdiri. Wa idza massahu syarru fadzu du'a'i 'arid. Apabila dia ditimpa malapetaka, ia banyak berdoa. La yas'amul insanu min du'a'il khair. Manusia tidak jemu memohon kebaikan. Id tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian berdoa, meminta, kalian beristighosah pada Rabb kalian, maka Allah kabulkan kalian. Dalam hadis Anas yang marfu, ad-du'a huwa mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Dalam hadis yang lain, ad-du'a huwa ibadah. Dalam hadis sahih, udallaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ini dibawakan ayat-ayat hadis-hadis oleh Syekh, ayat-ayat berdoa kepada Allah. Doa masalah, tolak. Beribadah pada, berdoalah pada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan. Dalam hadis yang lain, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Ya. Dan hadis laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Enggak ada sesuatu apapun yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Ya. Baik. Wa qauluhu ad-du'a. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa qauluhu sallallahu. Ya, wa ad-du'a silah. Wa qawluhu ad-du'a'u silahul mu'mini wa imadud dini wa nuris samawati wal ardi ruahul hakim wa sahahahu. Wa qawluhu sanullaha kulla syai'in hatta syis'i idhan qata'a hatta syis'a. Dia ma'tuf, dia kan apa itu maf'ul sani dari kulla hatta syis'a idhan qata'a. Kalau kita jadikan hattanya itu ataf pas. Ya, itu al haditha. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma afdhalul ibadati ad-du'a'u. Wa qara'a wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Naam. Baik, ini dulu ya. Sabda Nabi ini masih tentang hadis-hadis doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Wa imanuddin tiangnya agama. Ya. Wa nurus samawati wal cahaya langit-langit dan bumi. Sallallahu alaihi wasallam kullu syai' hatta syis'a idzan qata'a. Mintalah kepada Allah sampai-sampai mengenai tali sendal, jika dia tali sendal itu putus. Ya. Kata Ibnu Abbas, Abdul Ibadah, ini udah dibaca? Udah. Adalah doa. Dan beliau membacakan ayat, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Ya, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Terus wa hadis wa hadithu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu al haditha. Wa hadithu Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad al-ahadul al-ahadus samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadu. Nah, ini juga hadis tentang doa ya. Ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah, aku mohon pada engkau ya Allah. Ya, aku meminta kepada engkau ya Allah, bi anna lakal hamda. Bi anna laka alhamda. Hamda isim anna muakhar. Bukan hamdu ya. Bahwa engkau adalah alhamda. Bahwa pujian itu milik engkau. Laka alhamda. La ilaha illa anta, tidak ada yang ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Ya. Al-Mannan. Ya, yang Maha memberi. Allahumma inni as'aluka bi annaka anta antallahu la ilaha anta. Ya Allah, aku mohon pada engkau ya Allah, yang bahwa engkau tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Al-Ahad As-Samad. Kaulah Al-Ahad Maha Esa, Maha As-Samad tempat bergantung. Lam yalid alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan dan dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada seorang satu hamba pun yang setara dengan engkau, sepadan dengan engkau. Terus wa amsalu hadza fil kitabi wa sunnati aktsaru min an tuhsa fi du'ai alladhi huwa su'alu wa talabu faman jahada kauna su'ali wa talabi ibadatan faqad sadama an-nususa wa khalafa al-lughata wa isti'mal al-ummati salafan wa khalafan. Naam. Wa amsalu hadha fil kitab wa sunnah aksar. Ya, dan sampel-sampel yang seperti ini banyak sekali, enggak bisa dihitung. ya, yang serupa dalam saya doa alladhi huwa su'al wa talab, yang doa itu meminta kepada Allah. Faman jahada qawna su'ali wa talabi ibadatan faqad sadaman nususa. Nah, kemudian barang siapa yang mengingkari kedudukan keduanya, yaitu su'al dan talab sebagai ibadah, dia ingkari, maka berarti dia telah sadaman nusus, berarti dia telah melawan, membenturkan diri dia dengan nas-nas, wa khalafal lughah, dan dia berarti telah menyelisihi bahasa Arab, wasti'malal ummati salafan wa khalafan. Dia mengingkari penggunaan umat ini dalam masalah doa itu untuk meminta, ya baik dia mengingkari umat maupun terdahulu maupun salafan yang terdahulu maupun yang belakangan. Terus lanjut, wa amma ma taqaddama min kalami syaikhil islami wa tabi'ahu al-'allamatu ibnul qayyim min anna ad-du'a'a naw'ani, du'a'u mas'alatin wa du'a'u ibadatin, wa ma dhukira bainahuma min at-talazumi wa tadammuni ahadihima lil akhari alif lam. Fadzalika bi'tibari kauni dzakiri wat tali wal musalli wal mutaqarribi bin nusuki wa ghairihi taliban fil ma'na fayadkhulu fi musamma ad-du'a'i bihadzal i'tibari faqad syara'a Allahu ta'ala fi shalati asy-syar'iyyati min du'a'il mas'alati ma la tasihu as-shalatu illa bihi kama fil fatihati wa bainal sajadataini wa fi tashahudi wa dhalika ibadatun karruku'i was sujudi fatadabbar hadzal maqami yatabayyanu tadabbar itu fil amr berarti hadzal maqama. Nah iya, ah mushar ilai itu kan badal. Mushar ilainya kedudukannya badal. Terus yatabayyanu laka jahlul jahilina bitauhidi. Nah baik. Nah, mana tadi? Wa amma taqaddama min kalam. Adapun yang telah berlalu dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan diikuti oleh Ibnu Qayyim bahwa doa itu ada dua jenis, doa masalah, doa ibadah. Ini sudah sering kita bahas. Ya, wa ma dzukira bainahuma min at-talazum. Ya, dan apa yang disebutkan itu ada talazum. Ada korelasi. Wa tadammuni ahadihima, ya, dan antara satu yang lainnya itu saling mencakup lil akhar fa bidzalika bi tibari kauni dzakir, maka yang demikian itu kalau berdasarkan tinjauan orang yang berzikir, at-tali orang yang membaca Quran, ini kita katakan zikir baca Quran, wal musolli orang salat itu kan ibadah semua, doa itu kita namakan doa, wal mutaqarribu ilallah dan orang yang mendekatkan diri pada Allah bin nusuk dengan sembelihan dan yang lainnya itu taliban fil makna, itu juga meminta dia secara makna, berarti dia dai, dia berdoa, ya, dia adalah orang yang meminta secara makna. Fa yadkhulu fil musammad du'a bihadil i'tibar, maka itu juga masuk ke dalam cakupan doa. Wa qasara Allah taala fi sholati asy-syar'iyyah min du'il mas'alah ma la tasihhu as-shalatu illa bihi, ya, dan Allah subhanahu wa taala telah mensyariatkan di dalam salat yang syar'i, bukan sholat makna doa, sholat yang mana syar'i, itu sholat lima waktu kita itu, Allah telah syariatkan agar kita ada doa masalah, doa masalah yang tidak layak kecuali sholat tidak sah kecuali dengannya, kama fil fatihah idhina siratul mustaqim, kan ada doa itu, ya enggak, siratul ladhina amta alaihim ghair maghdubi alaihim, dan seterusnya itu, ya. Kemudian wabaina asajadatain wabita syahud, di dalam dua sujud, ya, itu, dan juga sebagaimana dalam tasyahud, ya, kalau di dalam dua di antara dua sujud apa doa, Rabbi Firli gitu ya, Rabbi Firli warhamni warbusni warzukni wahdini wa'afini wafu'ani, kalau dalam tasyahud apa, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum nah wa'alaikum ibadillah salihin, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu kan doa juga tuh, selawat. Allahumma shalli, shalli itu kan fi'il doa, fi'il amr, fi'il doa. Nah, shalli shalli shalli gitu kan. Nah. Wa ali Muhammad kama shallaita ibrahim wa ali. Wa barik, nah, wa barik fi'il doa. Baik. Ya. Wa bidzalika ibadatun karukui wa sujud, dan itu juga ibadah, surku sujud ibadah. Ya. Fatadabbar hadzal maqam, maka tadabbar. Ya, renungkanlah. Ya, maqam ini, kedudukan ini. Ya tabayyanu, ya, penjelasan ini renungkanlah. Laka jahlul jahidina, jahlul jahilina bitauhid. Maka jelaslah bagi Anda orang-orang yang bodoh terhadap tauhid. Ya. Terus lanjut. Wa mimma yubayyinu hadzal maqama wa yaziduhu idhahan qaulul 'allamati Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi ma'na qawlihi ta'ala qul id'ullaha aw id'ur rahman. Di antara hal yang menjelaskan dan menambah penjelasan hal ini ialah perkataan Ibnu Qayyim secara makna terkait makna firman Allah Ta'ala qul id'ullaha aw id'ur rahman. Tuh lihat. Itu. Katakanlah, serulah, berdoalah kepada Allah dan serulah kepada Allah yang Maha Rahman. Terus ada hadza du'a'u al-masyhuru annahu du'a'ul mas'alati. Qalu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu maratan yaqulu ya Allahu wa maratan ya Rahmanu. Fa dhanna al-musyrikuuna annahu yad'u ilaihinna. Ilaihaini. Ilaihaini. Kan Ar-Rahman Allah, ilaihaini. Fa anzalallahu hadhihi al-ayata. Dzukira hadza 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini sebab ayat itu turun tadi itu ya. Ketika Allah berfirman, "Qul ya'allahu wa'idur Rahman." Katakanlah, berdoalah pada Allah atau berdoalah pada Rahman. Doa yang masyhur di sini doa masalah. Ya. Dahulu Nabi SAW berdoa pada Rabbnya dan mengatakan, sekali mengatakan ya Allah, sekali mengatakan ya Rahman. Padahal musyrikun, lihat, musyrikun menyangka bahwa Nabi berdoa kepada ilahain, kepada dua ilah. Fa'anzallah hadil ayah. Maka Allah menurunkan ayat ini, dzukira hadza, hal ini disebutkan dari Ibnu Abbas. Ya. Terus lanjut. Waqila inna du'a'a huna bima'na tasmiyati. Wal makna ayyasmin samaitu ayyasmin samaitumuhu bihi min asma'illahi ta'ala imma Allahu wa imma Ar-Rahmanu falahul asmaul husna. Ada yang menyatakan doa di sini maksudnya dari sisi tasmih aja, penamaan. Maksudnya asma-asma Allah mana aja yang kamu sebut, baik Allah maupun Rahman. Ya, maka milik Allah lah asmaul husna. Tapi cukup dulu sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.